Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fayma asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, walhamdulillah, dengan nikmat dan karunianya kita bisa kembali melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana kita kembali rutinkan dan lanjutkan pembahasan-pembahasan kitab yang sebelumnya telah kita sebutkan. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ilmu keutamaannya dan kemuliaannya. Di mana dalam risalah ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan banyak sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu asy-syar'i. Dari seluruh sisi-sisi tersebut, beliau rahimahullah menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an. Demikian pula penjelasan dari mereka para salafun salih. Ini menunjukkan sisi-sisi yang diuraikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu asy-syar'i adalah sisi-sisi yang hak, yang benar adanya, yang seyogianya dan seharusnya seorang muslim ia menyingsingkan lengannya bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ima asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan sebagian dari sisi yang ke-37 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i, yaitu ridha al-malaikati bi talibil ilm. Ridhonya para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang-orang yang menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga duduknya kita, bersimpuhnya kita di majalisul ilm dalam rangka mendengarkan ilmu asy-syar'i sebagai bertanda ridhonya para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing kita tersebut. Allah Azza wa Jalla ridha kepada perbuatan atau amalan-amalan yang dilakukan oleh thullabul ilm di dalam menimba ilmu. Demikian pula para malaikat Allah Azza wa Jalla menyukai dan menyenangi mereka orang-orang yang bersimpuh di majalis al-ilm. Pada sisi yang ke-37 ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mereka meletakkan sayap-sayap mereka dalam rangka ridha terhadap mereka orang-orang yang menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk setiap orang-orang yang berjalan menimba ilmu agama Allah azza wa jal dalam rangka tawqiran wa ikraman. Mereka menghormati, mereka memuliakan amalan-amalan yang dilakukan oleh para penimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla, ia berupaya, ia berkeinginan untuk mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dia cari adalah mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diletakkannya sayap-sayap para malaikat-malaikat Allah untuk para penimba ilmu sebagai bertanda dan menunjukkan cintanya para malaikat-malaikat Allah kepada para penimba ilmu asy-syar'i. Demikian pula mereka mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Hingga pembahasan kita sampai pada kisah yang diuraikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah seputar adanya seseorang yang pada zaman terdahulu mengolok-olok nas tersebut. Naam. Dikisahkan di dalam dua kisah yang diuraikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ada salah seorang yang merendahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi kita sebutkan hingga mengatakan wallahi la athruqanna ghadan na'li bimasamir. Demi Allah saya akan berupaya, saya akan memaku sendal-sendal saya di keesokan harinya dengan masamir, dengan paku-paku. Fa'ata'u biha ajnihatal malaikah. Tujuan saya adalah untuk meletakkan, untuk menginjak dengan sendal-sendal tersebut sayap-sayap para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam kisah ini fajafat rijlahu jami'an. Dengan apa yang dia ucapkan, merendahkan, mengolok-olok nas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyebabkan akhirnya lumpuhlah kedua kakinya tersebut. Ini riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk membenarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi hadis-hadis tersebut berhubungan dalam perkara-perkara yang gaib yang dia tidak menyaksikannya, yang dia tidak melihatnya. Maka selama hadis itu adalah hadis yang sahih, kewajiban seorang muslim adalah membenarkan dan demikian pula tidak mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tayyib, kita lanjutkan penjelasan dari al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Fa fi hadzal hadith haful malaikati lahu bi ajnihatiha ila as-sama'. Wa fil awwali wad'uha ajnihataha lahu fal wad'u tawadu'un wa tawqirun wa tabjirun. والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan adanya dua hadis yang menjelaskan tentang sikap para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla kepada mereka orang-orang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, diletakkannya sayap-sayap para malaikat untuk orang-orang yang menimba ilmu agama tersebut. Dan hadis yang kedua, dikelilinginya atau dinaunginya mereka orang-orang yang menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla dengan sayap-sayap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua hadis. Hadis yang pertama, diletakkannya sayap para malaikat Allah untuk orang-orang yang menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, diliputinya para malaikat Allah Azza wa Jalla akan meliputi orang-orang yang menimba ilmu agama tersebut dengan sayap-sayap mereka. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, haful malaikati lahu ajnihataha ila sama, diliputinya orang-orang yang menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla dengan sayap-sayap para malaikat Allah tabarak wa ta'ala. Wa fil awwali wad'uha ajnihataha lahu, dalam hadis yang pertama disebutkan dengan lafaz diletakkannya sayap-sayap para malaikat Allah untuk mereka yang menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Fal wad'u tawadu'un wa tawqirun wa tabjirun, maka diletakkannya sayap-sayap para malaikat menunjukkan sifat tawadu', rendah hatinya para malaikat-malaikat tersebut. Wa tawqirun wa tabjirun, sifat memuliakan, menghormati orang-orang yang menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini makna dari hadis tersebut. Wal haffu bil ajnihati, adapun diliputinya, dinaunginya mereka dengan sayap-sayap para malaikat Allah tabarak wa ta'ala, maknanya adalah hifzun wa siyanatun, hifzun wa himayatun wa siyanah, maknanya adalah penjagaan, perlindungan dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menuntut ilmu asy-syar'i. Para malaikat akan memuliakan, akan menghormati seseorang yang menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat akan menjaga, akan melindungi orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah tabarak wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan yang demikian besar yang dimiliki oleh seseorang yang menuntut ilmu asy-syar'i. Fatadammana al-hadithani ta'zimal malaikati lahu, sehingga kedua hadis ini, kata beliau rahimahullah, mengandung sifat penghormatan para malaikat-malaikat Allah untuknya. Wa hubbaha iyyahu, dan kecintaan para malaikat Allah terhadap dirinya. Wa hiyatatahu wa hifdhahu, demikian pula penjagaan dan perlindungan dari para malaikat-malaikat tersebut untuknya. Falau lam yakun li talibil ilmi illa hadzal hadzul jazil lakafa bihi syarafan wa fadla. Perhatikan untaian kalimat yang tadi kita sebutkan dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Apabila, kata beliau rahimahullah, seorang yang menuntut ilmu agama tersebut tidak terdapat satu nas pun yang menjelaskan tentang kemuliaan amalannya kecuali nas ini saja. Kecuali nas ini saja. Artinya tidak ada di sana satu hadis, tidak ada di sana satu ayat Al-Quran, satu hadis pun yang menerangkan tentang keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, kecuali dua hadis yang tadi disebutkan. Malaikat Allah akan meletakkan sayapnya, malaikat Allah Azza wa Jalla akan menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Maka beliau menyebutkan yang demikian sudah cukup menerangkan adanya kemuliaan dan keutamaan pada amalan tersebut. Namun kenyataannya tidak demikian. Di sana terdapat sekian banyak hadis, sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan seseorang menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal tidak sebatas dinaunginya mereka dengan sayap-sayap para malaikat Allah. Para malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka saja, tapi sekian banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di sana terdapat keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki oleh seseorang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan amalan yang kita sekarang ini berada di atasnya sungguh amalan yang besar pahalanya, amalan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan kita untuk terus bersemangat menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, menjadikan kita untuk terus senantiasa bersemangat menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin memperdalam pengetahuan dan wawasan kita tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih di dalam hadis yang sama. Ketika Rasul menyebutkan bahwasanya para malaikat-malaikat Allah akan menghormati, akan memuliakan seorang yang menuntut ilmu syar'i. Rasul juga menyebutkan innal 'alima, sesungguhnya seorang yang alim, yang berilmu, yang memiliki pengetahuan tentang ilmu syar'i. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, maka akan memintakan ampun untuknya seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla, baik yang ada di langit-langit dunia ataukah yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di dalam bumi ini. Hattal hitanu fil ma, hingga ikan-ikan yang ada di air, mereka seluruhnya mendoakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk seorang yang memiliki ilmu asy-syar'i. Ini menunjukkan demikian besar kemuliaan mereka, tidak hanya di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak hanya di sisi para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan di sisi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ikan-ikan yang ada di air, mereka memohon ampunan kepada Allah untuk sang alim, untuk seorang yang berilmu. Ini menunjukkan demikian besar fadilah dan keutamaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan penjelasannya al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kenapa seorang yang berilmu akan menyebabkan akhirnya makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, memohon ampunan kepada Allah untuknya. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعَالِمُ سَبَبًا فِي حُسُولِ الْعِلْمِ الَّذِي بِهِ نَجَاتُ النُّفُوسِ مِنْ أَنْوَعِ الْمُهْلِكَاتِ. Maka ketika seorang yang berilmu menjadi sebab didapatkannya ilmu, yang dengan ilmu tersebut menyebabkan akhirnya jiwa-jiwa manusia terselamatkan dari berbagai macam kebinasaan-kebinasaan. Naam. Wa kana sa'yuhu maqsuran 'ala hadza, dan upaya, usaha, jerih payah yang dilakukan oleh seorang yang alim, mereka melakukan demi terwujudnya hal tersebut, selamatnya manusia dari kesesatan, selamatnya manusia dari kebinasaan, adalah merupakan tujuan seorang yang alim, seorang yang berilmu. Wa kanat najatul ibadi ala yadayhi, sehingga keselamatan para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla Allah jadikan melalui upaya usaha diri sang alim. Juziya min jinsi amalihi, maka sang alim ini akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai, sejenis dengan apa yang dia amalkan. Wa ju'ila man fis samawati wal ardi sa'yan fi najatihi min asbabin muhlikat bistighfarihim lahu, sehingga dijadikanlah semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit-langit, yang ada di bumi, mereka berupaya, mereka berusaha untuk menyelamatkan Sang Alim dari berbagai macam sebab-sebab kebinasaan dengan memohon ampunan kepada Allah untuk dirinya. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, demikian penjelasan dari beliau yang menunjukkan kedudukan Sang Alim demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza kanatil malaikatu tastaghfiru lil mu'minin, apabila para malaikat-malaikat Allah mereka memohon ampunan untuk mereka memohon ampunan kepada Allah untuk seorang yang beriman. Maksud dari penjelasan al-Imam Ibnu al-Qayyim ini, beliau maksudkan, beliau tujukan kepada ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Ghafir. Allah menjelaskan alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang para malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah Azza wa Jalla dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih, mereka bertahmid, memuji Rabb mereka, memuji Allah Azza wa Jalla dan beriman kepadanya, dan yastaghfiruna lilladzina amanu, memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila para malaikat-malaikat Allah memintakan ampunan kepada Allah untuk seorang yang beriman, fa kaifa la tastaghfiru li khassatihim wa khulasatihim, maka tentu lebih utama lagi mereka memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang khusus dari kalangan kaum mukminin yang diberikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila inna man fis samawati wa man fil ardi al-mustaghfirin lil 'alim 'amun fil hayawanati natiqiha wa bahimiha tayriha wa ghairihi. Ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dari pendapat sebagian mereka para ulama, yang dimaksud di dalam hadis tersebut seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk seorang yang alim. Sebagian pendapat menyebutkan amun, lafaz ini umum terkena kepada seluruh binatang-binatang yang ada di dunia ini, baik binatang-binatang yang bisa berbicara ataukah hewan-hewan ternaknya, tairiha wa ghairihi, bahkan burung-burungnya dan yang selainnya. Seluruh makhluk Allah memohon ampunan kepada Allah untuk seorang yang alim. Ini demikian besar keutamaan yang didapatkan oleh seorang yang alim tersebut. Naam. Wa yu'akkidu hadza qawluhu hatta al-hitanu fil ma wa hatta an-namlatu fi juhriha. Yang menguatkan pendapat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi hatta al-hitanu fil ma, hingga ikan-ikan yang ada di air, wa hatta an-namlatu fi juhriha, hingga semut-semut yang ada di sarangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau semisal kita menghitung secara matematika, maka demikian banyak, ya kan, jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak jumlah seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, dari hewan-hewannya dengan berbagai macam jenisnya, ikan-ikan dengan berbagai macam jenisnya, burung-burung dengan berbagai macam jenisnya, binatang-binatang melata dengan berbagai macam jenisnya. Mereka seluruhnya, kata Nabi SAW, dengan bahasa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka berbahasa dengannya, mereka memohon ampunan kepada Allah untuk seseorang yang alim, yang mengajarkan ilmu asy-syar'i. Nas yang pertama di dalam hadis ini berisikan motivasi untuk seseorang giat menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nas yang kedua dari nas yang tadi kita bacakan menunjukkan keutamaan seorang yang berilmu, yang belajar menimba ilmu saja demikian besar pahalanya dan keutamaannya, apalagi seseorang yang sudah memiliki ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan, maka mereka akan mendapatkan sekian banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa qila, ada sebagian pendapat yang mengatakan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sababu hadzal istighfar, sebab kenapa hewan-hewan tersebut memohon ampunan untuk seorang yang alim, annal alima, bahwasanya seorang yang alim, yu'allimul khalqa mura'ata hadhil hayawanat, mengajarkan kepada makhluk-makhluk sikap yang benar terhadap hewan-hewan tersebut. Seorang yang alim mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang benar seputar hewan-hewan yang tadi disebutkan oleh Rasul memohon ampunan kepada Allah untuknya. Wa yu'arrifuhum, mengajarkan kepada mereka ma yahillu minha wa ma yahrum, hewan apa saja yang halal dan hewan apa saja yang haram. Wa yu'arrifuhum kaifiyata tanawuliha, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara kita bisa mengkonsumsinya, bisa memakannya. Wa istikhdamiha, dan kita bisa menggunakannya. Wa rukubiha, kita menaikinya. Wal intifa'i biha, mengambil manfaat dengannya. Wa kaifiyata dhabhiha ala ahsanil wujuhi wa arfaqiha bil hayawanat, dan mengajarkan kepada mereka manusia bagaimana tata cara menyembelih hewan-hewan tersebut dengan cara yang paling bagusnya, yang paling lembutnya dengan hewan-hewan yang tadi kita sebutkan. Wal alimu asfaqun nas 'ala al hayawanan 'ala al hayawan wa aqwamuhum bi bayan ma khuliqa lahu, sehingga seorang yang alim adalah sosok yang paling sayang di antara manusia terhadap hewan-hewan Allah, hewan-hewan ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan yang paling lurusnya menjelaskan apa-apa yang mereka diciptakan oleh Allah untuknya. Naam. Ini di antara sebab yang dengannya para hewan-hewan tersebut mendoakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk seorang yang alim. Fabil jumlati, kesimpulannya, فالرحمه والاحسان التي خلق بهما لهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه انما يعرف بالعلم. Kesimpulannya, sifat rahmat yang benar, sifat ihsan baik yang benar yang kita dianjurkan untuk melakukan kepada hewan-hewan tersebut, demikian pula bagaimana cara penulisannya, bagaimana tata caranya, itu semuanya hanya diketahui, hanya dikenal oleh seseorang dengan dia mempelajari ilmu syar'i. Dengan dia mempelajari ilmu syar'i. Fal'alimu mu'arrifun lidhalik, maka seorang yang alim yang mengajarkan hal tersebut dengan ilmunya. Fastahaqqa an tastaghfira lahul baha'im wallahu a'lam, sehingga dengannya akhirnya seluruh hewan-hewan tersebut memohon ampunan kepada Allah untuk dirinya, wallahu a'lam. Sehingga ada dua sebab Kenapa seorang yang alim mendapatkan keutamaan tersebut? Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang yang melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal sebagai seorang yang abid, ahli ibadah, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam penggalan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan perbedaan antara seorang yang alim dengan seorang abid, ahli ibadah. Keutamaan seorang yang alim itu lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana berbedanya cahaya rembulan dengan cahaya bintang. Kita akan bisa membedakan, tentu cahaya bulan lebih terang, lebih terasa. Adapun bintang memiliki cahaya yang redup, yang tidak terlihat kentara, apalagi apabila dijajarkan dengan bulan purnama tersebut. Naam. Pada penggalan lafaz ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tashbihun mutabiqun lihalil qamari wal kawakib. Adanya penyerupaan yang sesuai dengan keadaan bulan dan bintang-bintang yang ada. Fa innal qamara yudhi'ul afaq. Bulan akan bisa menyinari seluruh bumi yang ada di bawahnya. Wa yamtaddu nuruhu ilal alam. Cahayanya akan terus terpancar ke alam semesta ini. Wa hadhihi halul alim. Seperti inilah keadaan seorang yang alim. Wa ammal kaukabu fa nuruhu la yujawizu nafsahu. Adapun bintang-bintang yang ada di sekitarnya, cahayanya tidak sampai bisa melampaui dirinya, hanya sekitarnya saja yang terang. Dia tidak bisa menerangi sesuatu yang jauh di depannya. Au ma qurba minhu, ataukah hanya sebatas bisa menerangi sesuatu yang dekat dengannya. Wa hadhihi halul 'abid allazi yudhi'u nuru 'ibadatihi 'alaihi duna ghairihi. Seperti inilah keadaan seorang ahli ibadah yang cahayanya hanya sekedar bisa menyinari pelakunya, menyinari dirinya, tidak bisa menyinari orang lain yang ada di sekitarnya. Wa in jawaza nuru 'ibadatihi ghairahu fa innama yujawizuhu ghairu ba'idin. Kalau semisal cahaya dari ibadah yang dia amalkan akan menyinari sesuatu yang akan menyinari sesuatu selainnya, maka hanya sebatas menyinari sesuatu yang tidak jauh dari dirinya. Kama yujawizu dhaul kaukabi lahum mujawajatan yasirah. Sebagaimana cahaya bintang hanya bisa menyinari sesuatu yang ada di sekitarnya saja, tidak sampai jauh menyinari sesuatu yang jauh darinya. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan sang alim itu lebih banyak, lebih besar, dan manfaat yang dihasilkan oleh seorang yang alim jauh lebih banyak dibandingkan seorang yang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini menunjukkan amalan yang dimiliki oleh seorang yang alim apabila ditimbang dan dibandingkan dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang yang memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ternyata jauh lebih besar, jauh lebih berat, jauh lebih mulia seorang yang memiliki ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. diriwayatkan oleh Ibnu Jurais dari Atha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah yu'ti bil 'abidi wal faqih." Apabila datang hari kiamat, maka akan didatangkan seorang yang faqih dengan seorang ahli ibadah. Fayuqalu lil 'abid, akan dikatakan kepada sang ahli ibadah tersebut, "Udkhulil jannah." Masuklah kamu ke dalam al-jannah. Wa yuqalu lil faqih, akan dikatakan kepada seorang yang faqih, seorang yang alim, "Isfa'tu syafa'." Berikanlah syafaat kepada yang lain, karena sesungguhnya engkau diberikan izin oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikannya. Menunjukkan perbedaan antara seorang yang faqih dengan seorang yang abid, hingga pada yaumul qiyamah seorang yang faqih di samping Allah persilakan dirinya masuk ke dalam al-jannah, Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia inginkan. Ini tentu kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dirinya di yaumul qiyamah. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun penjelasan yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada pembahasan yang selanjutnya, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.